Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang beribadah di rumah Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menyertai kami, menyatakan kehendak-Mu Tuhan, supaya setiap kami dapat mengertinya. Bekali kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Di nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian. Hari ini kita akan membuka satu bagian firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Mari bersama-sama kita melihat kitab Keluaran. Keluaran pasal ke-20 ayat 18 sampai 21. Keluaran pasal 20 ayat 18 sampai 21. Keluaran pasal 20 18 sampai 21. Mari kita akan bacakannya bersama-sama beberapa ayat ini. 1 2 3 Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata pada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tapi janganlah Allah berbicara pada kami, nanti kami mati." Tapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tapi Musa pergi mendekat embun yang kalam, di mana Allah ada. Jemaat yang kasih Tuhan, bagian ini lanjutan dari 10 perintah Tuhan. Di dalam pasal 20 ini kita melihat diletakkan setelah 10 hukum Taurat. Tetapi kalau kita baca dari pasal-pasal sebelumnya, maka sebenarnya bagian yang kita baca ini lebih tepat diletakkan di atas pasal 20. Dia merupakan kelanjutan dari pasal 19. Nah, ini kalau kita mau menempatkannya menurut urutan waktu. Tapi kitab Keluaran disusun tidak hanya memikirkan tentang urutan waktu. Sehingga di sini disusun 10 perintah ditempatkan di atas, baru setelah itu bagian yang kita baca. Kalau mengikuti urutan waktu, mestinya dibalik. Nah, bagian ini berbicara ketika orang Israel sudah 3 bulan lebih keluar dari Mesir. Mereka sudah berjalan dalam jarak yang cukup jauh dari Mesir. Dan kemudian ada waktu di mana Tuhan hendak menurunkan firman-Nya, menyampaikan 10 perintah ini. Maka digambarkan bahwa Tuhan mendatangi orang Israel. Tuhan mendatangi mereka dengan satu keadaan alam yang sangat dahsyat. Orang Israel melihat semuanya itu. Musa sendiri juga melihat semuanya itu. Apabila kita baca catatan di dalam Ibrani, yang sedikit juga menyinggung kejadian yang sama ini, maka di situ dalam catatan Ibrani, di sana malah dikatakan bahwa Musa berkomentar. Kalau di bagian ini Keluaran, kita melihat di sini orang Israel berkomentar. Kalau dalam kitab Ibrani, Musa yang berkomentar. Apa komentar mereka dalam bagian ini? Kita lihat di dalam ayat 19. Engkaulah berbicara kepada kami, maka kami akan mendengarkan. Tapi janganlah Allah berbicara kepada kami, nanti kami mati. Dalam bagian ini, orang Israel menyatakan perasaan mereka dan menyatakan sikap mereka. Jangan Tuhan yang langsung berbicara kepada kami. Tapi biarlah engkau, yaitu Musa yang berbicara kepada kami. Jadi dalam hal ini kita melihat orang Israel menempatkan diri, mereka berhadapan dengan Tuhan, tapi mereka tidak mau langsung. Bagi mereka lebih baik ada seseorang menjadi pengantara di antara dua pihak, yaitu Tuhan dan orang Israel. Kenapa begitu? Karena di dalam ayat sebelumnya kita melihat bahwa ketika itu mereka melihat kejadian alam yang dahsyat sekali. Gunung berasap, ada bunyi sangkakala, lalu ada kilat, ada juga guntur. Ada kilat, ada guntur, ada bunyi sangkakala, ada gunung berasap. Orang-orang Israel menyaksikan kedahsyatan alam pada waktu itu, ketika Tuhan mendatangi mereka. Sehingga mereka mengambil sikap, sebaiknya Tuhan tidak berbicara langsung. Sebaiknya Tuhan berbicara saja lewat Musa. Lalu Musa menyampaikannya kepada kami. Lalu kalau kita baca dalam kitab Ibrani, maka Musa yang berkomentar di sana, betapa dahsyatnya keadaan waktu itu. Dan aku gemetar. Begitu pengakuan Musa yang dicatat dalam kitab Ibrani. Betapa dahsyatnya waktu itu. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, sebenarnya dalam kejadian ini, bukan orang Israel saja yang gemetar. Lalu Musa tenang-tenang, enggak begitu. Orang Israel gemetar, dan sebenarnya Musa juga gemetar. Dia merupakan bagian dari itu semua, walaupun dia dipanggil khusus untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Menyaksikan keadaan itu, semua orang di situ gemetar. Dibuat aturan bahwa orang Israel menguduskan diri, 2-3 hari menguduskan diri. Lalu gunung itu diberikan batas, tidak boleh menyentuh ke sana. Bukan hanya manusia, demikian juga hewan. Hewan yang menyentuh pun akan dihukum mati. Dalam kondisi seperti itu, Tuhan datang ke atas gunung itu dan Tuhan ingin melakukan pertemuan. Dalam kondisi inilah maka 10 perintah Tuhan disampaikan pada orang Israel. Sepuluh perintah disampaikan dan itulah yang akan menjadi dasar bagi seluruh kehidupan mereka. Satu dasar yang singkat. 10 perintah kalau kita lihat, satu dasar yang cukup singkat. Digambarkan bahwa ini ditulis dalam 2 keping loh batu. Ringkas. Tetapi penjelasan-penjelasan tentang 10 perintah ini nanti akan diperjelas di bagian setelah pasal 20. Penjelasan-penjelasan yang banyak dan detail tentang kehidupan mereka. Di sini bukan hanya berbicara soal tentang peribadatan orang Israel, tapi di sini nanti lebih banyak berbicara soal kehidupan keseharian mereka. Jadi hukum yang Tuhan berikan bagi orang Israel tidak semata-mata merupakan hukum tentang ibadah atau hukum tentang perkara-perkara rohani. Kalau Bapak Ibu membaca lagi pasal 21 dan seterusnya, maka di situ kita akan menemukan lebih banyak berbicara hukum-hukum sipil dan juga hukum-hukum pidana. hukum-hukum perdata dan hukum-hukum pidana. Ini yang mengatur kehidupan orang Israel antara satu dengan lainnya, supaya ada ketertiban mereka. Ini diberikan ketika mereka dalam perjalanan dan ketika mereka belum sampai ke tanah Kanaan. Dan nanti ketika sampai ke tanah Kanaan dan mereka sudah menetap, inilah juga hukum yang berlaku di antara mereka. Bagaimana yang satu berrelasi dengan lainnya. Dalam masyarakat orang berdagang, demikian juga orang bertetangga, demikian juga orang berkebun dan sebagainya. Diatur dalam hukum-hukum ini. Jadi Tuhan mempersiapkan semuanya ini supaya nanti ketika mereka sudah sampai ke tanah perjanjian, ada satu cara hidup yang teratur. Dengan demikian orang Israel bisa hidup dengan tenang di sana. Nah, persoalannya Bapak Ibu sekalian, seringkali kita menemui bahwa walaupun hukum-hukum ini telah diberikan, ketika nantinya orang tidak peduli dengan hukum ini, pelanggaran yang satu dengan lainnya terhadap hukum ini, maka keteraturan dalam masyarakat akan terganggu. Ketika orang memindahkan patok tanah, maka kepemilikan akan terganggu. Ketika orang mempermainkan ukuran timbangan, maka di situ perdagangan akan terganggu. Semuanya ini mengatur kehidupan keseharian orang-orang Israel. Berikutnya kita lihat komentar Musa dalam ayat 20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Terjemahan yang lebih baik dari ayat 20 adalah, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk menguji kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Allah telah datang dengan maksud menguji kamu. Kata ini juga yang dipakai ketika Allah mendatangi Abraham, meminta Abraham untuk menyerahkan anaknya, Ishak. Allah mendatangi Abraham untuk menguji Abraham. Pada bagian ini Allah mendatangi orang Israel untuk menguji orang Israel. Perbedaan cukup besar. Allah mendatangi Abraham berbicara secara biasa-biasa, tapi di sini Allah mendatangi orang Israel berbicara, tapi juga disertai dengan fenomena alam yang sangat dahsyat. Allah sedang mendatangi mereka dengan maksud menguji mereka supaya mereka tetap punya rasa takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini diberitahukan kepada kita, Allah ingin mengetahui bahwa di dalam hati orang Israel punya rasa takut akan Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, takut itu bisa macam-macam. Paling tidak ada dua macam takut. Takut itu satu karena takut kita karena melakukan salah, kita takut. Melakukan salah kita takut. Satu lagi adalah takut yang disertai segan. Takut yang disertai segan justru bersikap lebih positif, yaitu mau berupaya melakukan apa yang diperkenankan oleh orang yang kita takutin dan orang yang kita segani. Dengan kata lain, takut yang positif di dalamnya terkandung hormat. Dalam bahasa Arab ada kata namanya takzim. Barangkali ini lebih bagus untuk mengungkapkan rasa takut di sini. Supaya orang Israel punya rasa hormat dan segan kepada Tuhan. Bagaimanapun antara Tuhan dan orang Israel, ada batas yang jelas. Tuhan sebagai pencipta, orang Israel sebagai ciptaan. Tuhan sebagai pembuat hukum, orang Israel sebagai pelaksana hukum. Ini mengikat perjanjian di antara dua belah pihak, antara Tuhan dan umat Israel. Nah, ketika nanti hukum-hukum ini dijalankan, maka di situ ada kesejahteraan, ada kedamaian. Nah, mengapa hal ini dilakukan? Kita tidak tahu kenapa Tuhan memilih orang Israel. Kenapa Tuhan tidak milih bangsa lain? Tapi Tuhan telah milih orang Israel dengan harapan bahwa nantinya orang Israel hidup dengan damai, tenang, teratur. Dan ini akan menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Supaya bangsa-bangsa lain pun datang kepada Tuhan dan menemukan Tuhan. Hal yang disayangkan adalah bahwa kita mendapati dalam catatan perjanjian lama, orang Israel tidak mencapai sasaran itu. Orang Israel tidak memainkan peranan itu dengan baik. Orang Israel tidak menjadi saksi bagi bangsa-bangsa lain bahwa mereka adalah umat Tuhan. Perjanjian baru memberikan satu gambaran lain kepada kita, yaitu Tuhan mengikat perjanjian dengan gereja, dengan orang-orang percaya. Di gereja juga digambarkan sebagai satu Israel rohani. Melalui gereja, Tuhan ingin memperlihatkan pada dunia satu kehidupan yang standar. Ketika umat Tuhan menaati perintah Tuhan, mereka hidup dalam damai sejahtera, di situ dunia bisa melihat ada satu kualitas hidup yang berbeda. Dengan cara ini, maka dunia bisa melihat inilah yang mereka tunggu-tunggu. Dengan demikian, perlahan-lahan mereka akan datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Israel berhadapan dengan Tuhan. Kita pun pada hari ini berhadapan dengan Tuhan. Israel, umat pilihan dalam perjanjian lama. Setiap kita, gereja, bagian dari tubuh Kristus adalah umat Tuhan dalam perjanjian baru. Tuhan ingin bahwa kita mempunyai rasa takut akan Dia. Tuhan ingin rasa takut kita terhadap Dia itu betul-betul terbukti, dan itu biasanya akan melalui ujian. Dalam hal ini, dalam bagian ini terjemahkan mencoba, lebih bagus di sini menguji. Ada hal yang cukup penting perbedaan di antara mencoba dan menguji. Biasanya mencoba dengan harapan seseorang yang dicobai itu akan jatuh. Kalau menguji, seseorang yang diuji diharapkan bisa bertahan dan tetap berdiri. Ketika catatan dalam Matius dan Lukas, Yesus dicobai. Pengharapan iblis adalah Yesus akan jatuh gagal dalam pencobaan itu. Ketika Tuhan mendatangi Abraham dan juga ketika Tuhan mendatangi orang Israel, Tuhan mau menguji mereka, yaitu mau supaya teguh. Tuhan menguji Abraham dengan harapan keterkaitan Abraham dengan Tuhan akan terbukti. Tuhan mendatangi orang Israel dengan kondisi yang dahsyat, ingin melihat bahwa orang Israel tetap punya hati yang takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, kalau satu hari kita berhadapan dengan ujian-ujian dari Tuhan, maka bersyukurlah untuk itu, karena Tuhan sedang mempersiapkan engkau untuk menjadi saksi bagi sekitarmu. Ketika engkau diuji dan ketika engkau membuktikan melewati ujian itu dan lulus, engkau tetap berdiri teguh dan orang-orang bisa melihatnya. Inilah umat Tuhan. Masih punya rasa takut terhadap Tuhan. Masih punya rasa hormat dan punya rasa segan kepada Tuhan. Lalu bagian ini Musa melanjutkannya dengan agar kamu jangan berbuat dosa. punya rasa hormat dan segan terhadap Tuhan agar jangan berbuat dosa. Satu hal yang sederhana dalam hidup kita, ketika kita menghormati seseorang, ketika kita segan terhadap seseorang, dalam arti yang positif, kita hormat pada dia, kita segan pada dia, dalam kondisi seperti itu, maka kita akan selalu berupaya untuk menjalankan prinsip-prinsip yang orang itu pegang. Ketika kita punya rasa hormat, punya rasa segan terhadap seseorang, kita akan berusaha menjalankan prinsip-prinsip yang orang itu kehendaki. Hal ini berlaku baik terhadap atasan, baik dalam rumah tangga, dalam masyarakat, demikian juga dalam kehidupan beragama. Ketika kita punya hormat dan segan, kita akan berupaya, dalam arti yang positif, yaitu kita akan berupaya menyenangkan hatinya. Kita akan berusaha menyenangkan hatinya. Dalam arti yang positif, bukan mengada-ngada di sini. Bukan dibuat-buat. Bukan juga berpura-pura. Bukan juga bermain sandiwara. Bukan juga orang katakan bertopeng. Tapi sungguh-sungguh kita akan menjalankannya supaya dia berkenan atas kita. Hal inilah yang mau dicapai ketika Tuhan mendatangi orang-orang Israel. Tuhan memperlihatkan kemahabesarannya. Orang Israel berhadapan dengan kebesaran Tuhan, kebesaran yang dahsyat yang ditampilkan dengan kejadian-kejadian alam pada waktu itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, biarlah kita punya rasa hormat dan segan terhadap Tuhan. Dan biarlah dengan itu kita dimampukan untuk terhindar dari perbuatan dosa, dan sebaliknya kita menjalankan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita masing-masing. Setiap kita harus punya rasa takut akan Tuhan. Rasa takut yang bukan dalam arti yang negatif, tapi rasa takut dalam arti yang positif. Hewan anjing ya, agak unik dibandingkan hewan-hewan lainnya. Ada banyak kejadian di mana ketika anjing pada sore atau malam hari, dia mengeluarkan gonggongan. Ya, gonggongan yang lain dari yang agak biasa. Kadang-kadang di situ dikatakan bahwa anjing itu telah melihat roh jahat. Melihat roh jahat. Sehingga dia mengeluarkan satu longlongan yang agak lain dibanding yang biasanya. Mereka yang punya pengalaman memelihara anjing dan banyak mengamatin akan sedikit banyak tahu tentang hal ini. Dia sedang melonglong, tapi bukan melonglong seperti yang biasa. Dia sedang menggonggong, tapi juga tidak sedang menggonggong seperti yang biasa. Pada waktu-waktu itu dia punya ketakutan terhadap satu hal yang lain yang dia saksikan. Lalu kalau kita melihat lagi, ada juga anjing-anjing entah karena kejadian apa, untuk selanjutnya nanti ekornya menjadi terus ke bawah. Terus ke bawah, ekornya tidak akan naik lagi. Ekornya tidak akan naik lagi, tapi ekornya terus akan ke bawah, seterusnya. Anjing seperti itu kita pahami sebagai anjing yang sudah berada dalam ketakutan. Ketakutan akan entah apapun itu. Entah ketakutan karena dia pernah melihat hal tertentu, entah ketakutan juga karena mungkin dia pernah kecut. Tuhan tidak menghendaki kita punya rasa takut yang demikian. Bukan ketakutan seperti itu yang diharapkan Tuhan dari kita. Tapi rasa hormat dan rasa segan. Ketika kita punya rasa hormat dan rasa segan, di situ kita akan berupaya memikirkan apa yang Dia kehendaki, supaya kita bisa melakukannya dan supaya hatinya berkenan pada kita. Bukan untuk mencari perhatian, enggak. Bukan juga berpura-pura, dan bukan juga bermain sandiwara, tapi dengan kesungguhan hati berupaya memikirkan, mencari apa yang berkenan di hadapannya. Apa ibu dan saudara-saudaraku sekalian, biarlah setiap kita boleh memikirkan apa yang Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Carilah itu, apa yang Tuhan hendak kita kerjakan dalam hidup kita. Sewajarnya manusia hidup di dunia ini. Carilah itu dan lakukanlah itu. Dan biarlah kita tetap punya rasa hormat dan rasa segan terhadap Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur padamu Tuhan melalui kejadian pemberian 10 hukum. Sekali lagi Tuhan, hari ini kami boleh belajar. Tuhan mendatangi kami, Tuhan ingin bahwa kami mempunyai rasa hormat dan rasa segan akan Tuhan. Dan dengan itu Tuhan, kami menjalankan perintah-perintah-Mu, kami dijauhkan dari perbuatan dosa. Biarlah kami boleh dalam hidup kami Tuhan, mengenal akan kebesaran Tuhan, mengenal akan kekudusan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.